ikutin musimnya sambil berdendang mengantar tidur lelap malammu. Tak ada satupun yang akan mampu hadir dalam mimpi buruku. Everybody, everybody, everybody.